Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas al-usulu sittah, dan kita telah menyelesaikan tiga prinsip yang disebutkan oleh penulis. Berikutnya kita beralih ke al-aslu rabi', prinsip yang keempat. Bagi Anda yang memiliki bukunya yang judulnya seperti ini, silakan dibuka di halaman yang ke-47. Kita akan baca terlebih dahulu matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-aslu rabi', prinsip yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama' wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan orang yang memegang ilmu, yaitu para ulama. Penjelasan tentang fikih dan orang yang membawa fikih, yaitu para fuqaha. Serta penjelasan man tashabbaha bihim, orang yang disebut ulama, disebut fuqaha, wa laysa minhum, padahal hakikatnya dia bukan ulama. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ هَذَا الْأَصْلَ فِي أَوَّلِ سُرَةِ الْبَقَرَةِ. Dan Allah telah jelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْأَمْتُ عَلَيْكُمْ. Wahai Bani Israel, اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْأَمْتُ عَلَيْكُمْ. Ingatlah kalian terhadap nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, maka akan aku penuhi janji kalian. Berjanji di sini adalah janji untuk taat kepada Allah, maka Allah akan penuhi janjinya kepada mereka, yaitu dengan memberikan balasan dan pahala kepada mereka. Wa iyaya farhabun, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan, yang merupakan pembenar, lima ma'akum, Taurat yang kalian bawa. Sehingga Bani Israel diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, yang di dalam Al-Quran tersebut musaddiqan lima ma'akum merupakan pembenaran terhadap syariat yang ada dalam Taurat. Karena seperti yang kita tahu bahwa ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip bagaimana menyembah Allah adalah ajaran yang seragam. Termasuk di antaranya berita yang Allah sebutkan di Taurat tentang keberadaan Rasul yang terakhir dan Al-Quran yang dibawa oleh Rasul yang terakhir telah Allah sebutkan dalam Taurat. Sehingga begitu datang Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran yang beliau bawa, seharusnya orang Yahudi itu mengatakan, oh inikah yang dulu pernah, inikah yang telah disebutkan oleh Allah dalam Taurat. Maka keberadaan beliau sebagai apa? Musaddiqan lima ma'ahum, sebagai pembenar terhadap berita yang telah Allah sebutkan dalam Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran dengan tidak mau mengimani Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Yang dimaksud dengan thamanan qalil, harga yang sedikit adalah ad-dunya wa ma fiha, dunia berikut isinya. Wa iyyaya fattaqun, dan bertakwalah kalian hanya kepadaku. Wa la talbisul haqqo bil batil, dan jangan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Wa aqimus salata wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa rak'u ma'ar raki'in, dan kerjakanlah rukuk, lakukanlah salat ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah kerjakanlah salat berjamaah. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian telah membaca Alkitab. Afala ta'qilun, di mana akalmu? Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, meskipun itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah mereka alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin. Yadhunnun di sini maknanya apa? Yakin. Yaitu orang-orang yang yakin kalau mereka akan bertemu Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ya bani Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah unggulkan kalian 'alal 'alamin dibandingkan yang lain di alam ini, yaitu dengan keberadaan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu Syekh menyebutkan wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalamil katsiril bayyin alwadih, dan semakin jelas lagi ketika ada penegasan yang disebutkan dalam sunnah dalam masalah ini dengan sangat banyak riwayat yang banyak, al-bayyin yang jelas, al-wadih yang jelas, lil-ami wal-balid, bagi orang awam maupun bagi orang yang bodoh. Al-balid artinya orang yang dia sama sekali tidak kenal tentang ajaran agama. Thumma sara hadha aghrab al-asya', kemudian prinsip seperti ini menjadi sesuatu yang aneh. Wasara al-ilmu wal-fiqhu wal-bida' wal-dalalat, dan jadilah ilmu dan fikih itu adalah perbuatan bid'ah dan kesesatan. Wah, itu loh hebat dia. Kenapa? Dia kalau zikir itu masya Allah sambil goyang-goyang enggak karuan itu. Dialah kiai kita. Sehingga perbuatan bid'ah dianggap sebagai kelebihan yang dimiliki oleh seseorang tertentu, dan itu dianggap sebagai ilmunya. Termasuk juga kesesatan. Dia menyampaikan sesuatu yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang dianggap sebagai bagian dari ilmu. Wa khiyaru man ma'indahum labsul haqqi bil batil, dan hal yang terbaik, akidah yang terbaik bagi mereka adalah ketika mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Sehingga yang murni-murni sunnah, yang akidah-akidah sejalan dengan sunnah, wah ini kurang menarik kalau tidak dicampur dengan logika. Sehingga harus ada ilmu kalam. Dalam berakidah kita harus punya ilmu kalam. Dan itu yang mereka jadikan sebagai prinsip. Wasara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'alal khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Sementara ilmu yang Allah wajibkan bagi para makhluk untuk mempelajarinya dan Allah puji bagi orang yang memilikinya, tidak diucapkan kecuali oleh orang zindik, oleh orang munafik, au majnun, atau orang yang dia memiliki keterbatasan dalam masalah akal. وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَهُ وَصَنَّفَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُ وَالنَّهْيِ عَنْهُ هُوَ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ. Sementara orang yang mengingkari ilmu dan memusuhi ilmu, bahkan menulis buku yang mengingatkan masyarakat agar menjauhi ilmu, menjauhi sunnah, dan melarang masyarakat untuk berilmu, al-faqihul alim. Orang seperti ini adalah orang faqih yang alim. Kejadian ini ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dan terutama pemimpinnya adalah para tokoh sufi. Sehingga mereka ngawuri-wuri dengan menulis buku gimana caranya untuk bisa mempertahankan ibadah di kuburan. Berdoa di kuburan, nyembah kuburan, kemudian mereka tulis dalam sebuah buku. Bahkan mereka tuliskan berbagai macam motivasi agar masyarakat tetap bertahan untuk nyembah kuburan. Termasuk diantaranya adalah menulis cerita-cerita dusta tentang karomah wali, karomatul aulia. Wah, ditulis cerita-cerita dusta. Dan itu dianggap sebagai ilmu. Di saat yang sama, ulama yang membahas fikih, yang membahas hadis, dianggap sebagai orang yang bodoh. Dan kejadian itu ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tentu saja di zaman kita jauh lebih parah dibandingkan di masa silam. Baik, selanjutnya kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, penjelasan. Perkataan pengarang, penjelasan perihal ilmu dan ulama serta fikih dan fuqaha. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu mengenai apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa keterangan nyata dan petunjuk. Ilmu yang di dalamnya terdapat pujian dan sanjungan adalah ilmu syar'i, ilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa kitab dan hikmah, yaitu sunnah. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguh, hanyalah orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warrasul ilm faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Sungguh, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, berarti telah mengambil jatah yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Darimi. Nah, kita akan bahas tentang pengertian ilmu. Ilmu ada dua. Yang pertama, karena semua ilmu itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu untuk bertahan hidup. Dan ini diberikan oleh Allah kepada semua makhluk. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Sampai pun binatang. Dan ini bahasa kita adalah insting. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seluruh makhluknya hal ini. Maka begitu bayi itu lahir, bayi apapun ya, baik bayi manusia maupun bayi binatang, begitu bayi itu lahir, dia punya insting. Instingnya apa? Mencari puting ibunya agar dia bisa minum susu. Dari mana dia tahu kalau susu itu makanannya? Dari mana dia tahu kalau susu itu adalah nutrisinya? Kenapa dia nggak nyasar ke kolon jono, ya, atau rumput, atau yang lain? Namun insting dia mencari. Padahal mungkin dia masih buta. Ya. Biasanya bayi yang baru lahir kan merem ya, kucing itu merem. Apalagi misalnya. Dan manusia bahkan termasuk diantaranya adalah manusia. Ketika dia baru lahir, dia nggak tahu. Dia merem. Tapi dia ketika dikasih ASI, dia mau. Dia tidak menolak. Demikian pula binatang. Dia tahu makanan mana yang bermanfaat bagi dia, dan dia tahu makanan mana yang berbahaya baginya. Bapak-bapak bisa kasih misalnya ya, ayam dikasih ulat bulu. Itu dia nggak mau makan. Dia bahkan takut. Nyucuk saja nggak berani. Dia takut. Dan saya pernah melakukan itu ya. Ada ulat bulu gitu. Tak dekatkan ke ayam. Tak ambilin banyak. Tak dekatkan. Dia nggak mau, takut dia. Tapi kalau ulatnya tanpa bulu, yang dijual itu juga ada ya. Ulat tanpa bulu. Mereka dikasih. Wah, rebutan. Dari mana dia tahu kalau bulu ini berbahaya baginya? Padahal dia nggak pernah belajar biologi. Itulah insting. Nah, ilmu yang tujuannya untuk bertahan hidup seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, karena itu tidak ada sisi pujiannya. Sehingga tidak ada sisi pujian bagi yang memilikinya. Nah, untuk manusia ilmu ini lebih luas, yaitu ilmu terkait masalah dunia. Ilmu terkait kesejahteraan dunia. Di sini tidak ada perbedaan antara muslim dengan kafir. Sehingga semua manusia bisa memilikinya, bisa mempelajarinya. Baik muslim maupun kafir. Baik. Apakah ilmu seperti ini ada pujiannya? Jawabannya, ilmu ini dipuji sesuai tingkat manfaatnya. Jika dia memberikan manfaat bagi umat, maka ini termasuk ilmu yang terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang lebih bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Karena itulah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau membahas hadis, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal. Dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Di antara makna ilmu yang bermanfaat adalah ilmu dunia yang bisa jadi bekal untuk cari nafkah. Maka misalnya antum ngajari orang lain gimana caranya untuk bisa jadi tukang. Atau ngajari gimana caranya untuk bisnis. Kemudian dia kembangkan bisnis itu. Sehingga dari situ dia bisa mendapatkan nafkah. Maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang ngajari pertama kali, nanti dia akan mendapatkan aliran pahala. Karena dia memberikan manfaat bagi yang lain. Dan tentu saja, untuk bisa mendapatkan pahala, maka harus ada ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya karena murni profesi, misalnya dia seorang dosen kedokteran atau dosen teknik atau dosen jurusan yang lain. Diajarkan kepada mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh kampus. Dan dia lakukan itu hanya sebatas, ya karena ini profesional tugas saya, maka saya sampaikan ini, karena inilah yang menjadi kurikulum, maka yang kalau kayak gini, tidak ada sisi pahalanya karena dia hanya melaksanakan tugas dunia. Tapi kalau sang dosen menyampaikan itu dengan semangat, semoga nanti mahasiswanya paham tentang bagaimana cara bekerja di perusahaan, bagaimana bisa misalnya mengoperasikan alat-alat seperti ini. Maka jika dilakukan seperti itu, insya Allah sang dosen akan mendapatkan pahala disebabkan karena dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswanya. Berikutnya, ini tadi yang pertama ya, ilmu untuk bertahan hidup. Berikutnya adalah ilmu untuk kesejahteraan akhirat. Dan itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Jika ilmu ini dipelajari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Namun jika ilmu ini dipelajari untuk menyesatkan kaum muslimin, maka sebaliknya dia mendapatkan dosa bahkan double. Barangkali kita masih ingat ya, dalam laporan dan catatan sejarah di bangsa ini, ada tokoh Belanda yang ditugaskan untuk mempelajari syariat Islam dalam rangka untuk mendalami seperti apakah arah perjuangan kaum muslimin. Ada Snok Horgron. Si Snok ini, dia belajar ilmu agama tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia. Atau untuk mempelajari gimana sih arah gerakan kaum muslimin. Ada juga orang yang belajar ilmu agama, tujuannya biar nanti ketika debat dengan orang kafir, tujuannya biar nanti ketika dia debat dengan kaum muslimin, dia bisa bantah. Maka dia belajar tujuannya untuk kesesatan. Ada juga orang yang belajar tujuannya untuk cari dunia. Sehingga dia nggak ikhlas. Maka dia nggak dapat pahala, bahkan bisa jadi dapat dosa. Dan ada juga yang belajar dengan ikhlas, karena dia ingin tahu apa saja yang harus saya lakukan dalam masalah agama ini. Dan apa yang harus saya tinggalkan. Dan inilah orang yang dianggap oleh Imam Ahmad melakukan aktivitas yang nilainya luar biasa. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Niat yang lurus. Niat yang lurus dalam belajar agama adalah ibadah yang tidak ada bandingannya dengan yang lain. Ibadah yang luar biasa nilainya. Kata Imam Ahmad, "Thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu beliau ditanya, apa niat yang lurus dalam belajar agama? Beliau mengatakan, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menambah pengetahuan untuk dirinya dan orang lain. Biar kita itu tahu apa syariat Allah, biar nanti saya bisa dakwahkan kepada orang lain, saya bisa ceritakan kepada keluarga, saya bisa ceritakan kepada masyarakat di sekitar saya, apa saja syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. itulah sihhatun niyyah, itu termasuk di antara niat yang lurus ketika belajar. Sehingga ketika ada seorang mahasiswa yang dia belajar di bangku di depan para ulama dengan niat agar nanti ketika pulang bisa disampaikan kepada kaum muslimin apa saja yang sudah dia pelajari, maka insya Allah ini bagian dari sihhatun niyyah, bagian dari niat yang lurus, sehingga dengan itu dia bisa mendapatkan pahala. Baik. Dan jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, niat yang lurus ketika belajar, ini yang menjadi faktor terbesar. Ilmu yang ada dalam diri kita akan lebih kuat melekat. Karena itulah, kata Imam Ad-Daruqutni, rahimahullah, talabnal ilma la lillah, fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu kami belajar, niatnya enggak ikhlas. Bukan untuk Allah. Ada yang dia belajar karena dipaksa oleh ibunya. Ada yang belajar karena tuntutan karir. Ada yang belajar karena biar nanti bisa jadi qadhi. Ada yang belajar karena biar nanti bisa jadi tokoh, lalu diundang di mana-mana. Biar dia punya posisi di masyarakat. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Tapi ilmu itu enggan untuk tetap bertahan kecuali jika dicari karena Allah Ta'ala. Maka kami pun mengubah niat-niat kami sehingga yang dulunya, yang awalnya belajar dengan niat biar dapat apa misalnya, biar dapat duit, biar dapat dunia, biar bisa jadi hakim. Maka ketika ilmu itu enggan untuk bertahan kecuali dilakukan dengan cara ikhlas, dicari dengan cara ikhlas, maka kami pun mengubah niat kami. Sehingga mereka menjadi para ulama, padahal dulunya ketika belajar, sempat mengalami fase tidak ikhlas ketika masuk ke pesantren, ketika masuk ke forum pengajian, karena tujuannya enggak benar. Tayyib. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita tambahan ilmu. Dengan itu kita bisa mendapatkan pahala dari kegiatan belajar yang kita lakukan. Kemudian, mohon diperhatikan hadis di halaman 51. Nabi SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham. Kita kasih catatan warisan para nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mendapatkan warisan dari Dawud. Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud. Wa waritha Sulaimanu Daud. Ini ada di surat An-Naml ayat 16. Ada di surat An-Naml ayat 16. Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud. Sementara dalam hadis yang tadi kita baca, Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan warisan harta. Wa innama warrathul ilma. Namun mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Tapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Lalu apa makna wa warisa Sulaimanu Dawud? Para ahli tafsir mengatakan Surat An-Naml ayat 16, warisan yang diterima oleh Sulaiman adalah warisan ilmu dan nubuah atau kerajaan dan kerajaan. Warisan ilmu dan kerajaan. Bukan warisan harta. Warisan yang diterima oleh Sulaiman dari Daud adalah warisan ilmu dan kerajaan, bukan warisan harta. Karena kalau warisan harta, maka Daud juga punya anak yang lain. Sehingga kenapa di sini yang disebut hanya Sulaiman, padahal Daud punya anak yang lain? Karena itu tidak ada sisi keistimewaan antara Sulaiman dengan saudara-saudaranya Sulaiman. Karena saudara-saudara yang lain juga punya mendapatkan warisan sebagaimana Sulaiman. Berarti di sini ada sisi keistimewaan, warisan yang dimaksud adalah warisan harta dan kerajaan. Warisan ilmu dan kerajaan. Bukan warisan harta. Karena warisan harta diberikan oleh Nabi Dawud kepada anak-anaknya yang lain. Dalam arti anaknya mereka mengambil harta yang dimiliki oleh bapaknya. Tayyib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia mengambil jatah yang banyak. Artinya begini. Manusia semakin banyak warisannya, berarti semakin dekat dengan siapa? Mayit. Teorinya gini ya. Manusia semakin banyak jatah warisannya, berarti semakin dekat dengan mayit. Orang yang semakin banyak jatah warisannya, berarti dia semakin dekat dengan mayit. Karena itulah, siapa yang memiliki banyak ilmu, berarti dia semakin dekat dengan Nabi SAW. Sehingga siapa yang banyak belajar ilmu agama, maka dia semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu salah satu di antara cara untuk mendekatkan posisi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah belajar ilmu agama. Dari sini kita bisa memahami bahwa tingkatan setelah Nabi adalah ulama. Tingkatan setelah Nabi adalah ulama. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari. Kisah itu terjadi di zaman Imam Malik. Jadi, coba kita tuliskan kisahnya ya. Bentar, menunggu, sudah ketemu tapi alhamdulillah. Jadi ceritanya panjang, cuman saya sebutkan di bagian akhir. Baik, coba kita bacakan ini. Cerita ini pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat. Ya, yang ikut khutbah Jumat di atau yang ikut Jumatan di Masjid Al Hidayah pernah dengar ini. Ada seorang pemuda yang bernama Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ketika pertama kali tiba di Madinah, beliau masih muda. Mungkin usia remaja. Lalu beliau ketemu Anas bin Malik, ketemu Imam Malik bin Anas, bukan sahabat Anas bin Malik ya. Beliau ketemu Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Malik memberikan nasihat kepada Yahya bin Yahya. Akramakallahu Yahya, wa kuntu uhadditsu ashabi sinnan. Imam Malik mengatakan semoga Allah memuliakanmu wahai Yahya. Dan kata Yahya, ketika itu saya adalah peserta kajian yang paling muda. Lalu kata Imam Malik, wahai Yahya, saya akan ceritakan kepadamu satu kejadian, semoga nanti bisa semakin menambah semangatmu dalam belajar. Lalu Imam Malik cerita di masa silamnya, waktu beliau masih kecil. Ketika saya masih remaja, datang ada seorang remaja yang berasal dari Syam. Datang seorang remaja ke kota Madinah yang berasal dari Syam. Usianya sama seperti kamu. Lalu kami bersama-sama belajar. Dan dia sangat rajin belajar. Yastahidu wa yatlub. Dia sangat rajin belajar. Dia berusaha untuk terus belajar. Hatta nazala bihil maut. Sampai akhirnya remaja ini meninggal dunia. Di usia masih SMP. Falaqad ra'aitu 'ala janazatihi syai'an lam ara mithla. Belum pernah aku melihat kejadian jenazah seperti yang beliau alami. Banyak sekali orang yang berkerumun untuk berebut nyolati remaja ini, hatta al-amir, sampai al-amir, Amir Madinah ketika itu menghentikan kegiatan sholat jenazah karena ribut. Dan itu di Madinah. Akhirnya setelah semuanya ditenangkan, Al-Amir menunjuk beberapa orang, siapa di antara kalian yang mau ngurusi? Yang maju ketika itu adalah Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Wah, ini ulama-ulama besar semua, gunung-gunung dalam masalah hadis. Kemudian setelah selesai dimakamkan, hari yang ketiga, ada salah satu di antara jamaah Masjid Nabawi yang bermimpi melihat remaja ini. Dalam mimpinya, dia bercerita dalam mimpinya, falamma kana al-yawmu tsalits, di hari yang ketiga, ra'a rajulun min khiyari ahli baladina. Ada salah satu di antara tokoh agama di negeri ini yang bermimpi melihat pemuda tadi. Fi ahsani surati ghulamin, dalam bentuk yang paling bagus. Menjadi seorang remaja yang sangat bagus. Amrod, dia masih amrod, belum tumbuh jenggot. Memakai pakaian yang putih. Menggunakan imamah berwarna hijau. Wa tahtahu farasun ashab. Dengan menunggangi kuda. Turun dari langit. Dan seolah-olah dia memang tujuannya untuk mendatangi orang ini. Mendatangi orang yang mimpi tadi. Wa yusallimu alaihi, kemudian menyampaikan salam. Wayakulu, kemudian remaja yang meninggal tadi mengatakan, hadza ballagani ilaihil ilmu. Sampai disinilah derajat yang Allah berikan kepadaku disebabkan ilmu yang aku pelajari. Faqala lahu ar-rajul, wa man alladhi ballagaka ilaihi. Kemudian orang yang bermimpi ini tanya, anggaplah ini si A ya, sedangkan pemuda ini si B. Si A ini tanya kepada si B, si pemuda ini. derajat apa yang telah kamu capai disebabkan ilmu yang kamu miliki? Faqala, lalu beliau mengatakan, saya tuliskan di situ. A'tani Allahu bi kulli babin ta'allamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Allah memberikan kepadaku setiap bab ilmu yang aku pelajari, Allah gantikan dengan satu derajat di surga. Falam tablugh biyad darajatu ila darajati ahli al-ilmi. Sehingga saya belum bisa mencapai derajat sebagaimana derajatnya para ulama. Kenapa? Karena beliau masih remaja yang baru saja belajar, tapi rajin. Sehingga belum sampai pada puncaknya, sudah meninggal. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, Zidu warasata anbiya'i. Tolong tambahkan, tambahkan untuk ahli warisnya para nabiku ini. Faqad domintu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati au sunnati anbiya'i au talibun lidhalika an ajma'ahum fi darajatin wahidah. Kata Allah Ta'ala, karena aku menjamin, siapa di antara hambaku yang mati, sementara dia orang alim, alim terhadap sunnahku, atau sunnah para nabiku, atau dia dalam proses sedang belajar, lidhalika, untuk mengetahui sunnah-sunnahku, maka aku jamin dia akan aku kumpulkan dalam satu derajat yang sama. Meskipun dia baru talibul ilmi, belum sampai derajat ulama. Hatta balagtu ila darajati ahli ilmi. Lalu Allah memberikan kepadaku tambahan derajat sehingga saya bisa mencapai derajat para ulama. Lalu coba perhatikan. Wa laisa baini wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa darajatan. Jarak antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terpaut dua derajat. Masya Allah. Jarak antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terpaut dua derajat. Darajatun huwa fiha jalisun wa haulahun nabiyyun kulluhum. Satu derajat yang di situ isinya adalah para nabi. Wa darajatun fiha jami'u ashabihi wa jami'u ashabin nabiyyin alladziina taba'uuhum. Dan derajat di bawahnya adalah derajat sahabatnya para nabi. Baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun para nabi yang lain. Alladzina taba'uhum, yang mengikuti para nabi. Wa darajatun, dan baru setelah itu wa darajatun min ba'dihim fiha jami'u ahli al-ilmi wa talabatihi. Dan baru setelah itu derajatnya seluruh ahli ilmu dan orang-orang yang sedang dalam proses belajar ilmu agama. Fasayyarani hatta istawassattuhu faqalu li marhaban marhaban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala arahkan aku sehingga saya bisa berada di tengah-tengah ahlul ilmi dan mereka pun menyambutku dengan mengatakan marhaban marhaban. Masyaallah. Tayyib. Maka di sinilah kita bisa memahami, Pak, ini kan mimpi bukan dalil. Betul, ini mimpi bukan dalil. Namun ini disampaikan oleh seorang ulama yang thiqah, Ibnu Battal rahimahullah, dalam syarah Sahih Bukhari. Dan jika mimpi ini benar, maka ini bagian dari bukti pembenar dari sabda Nabi SAW bahwa para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Sehingga derajat yang tertinggi Nabi Muhammad SAW. Di bawah beliau para nabi yang lainnya. Di bawah para nabi, sahabat, para sahabatnya, para nabi. Baik Nabi Muhammad SAW maupun nabi-nabi sebelum beliau. Baru setelah itu ulama. Dan ternyata yang digabungkan bersama ulama di sini adalah para pembelajar, talibul ilmi. Kita nggak tahu apakah dalam proses belajar yang kita lakukan kita bisa sampai pada tingkatan ulama, ataukah nggak pernah sampai di sana, sehingga kita hanya bisa di tahapan ini sebagai talibul ilmi, orang yang sedang dalam proses terus mencari ilmu. Dan kalaupun kita dalam tahapan thalibul ilmi, Anda tidak perlu sedih, karena thalibul ilmi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan bersama para ulama. Masya Allah. Sehingga jamaah, semoga ini bisa memberikan semangat bagi kita untuk rajin belajar, berusaha untuk menempuh ilmu agama dalam rangka mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Sudah menjadi sesuatu yang kita ketahui bersama bahwa yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu syariah. Namun tentu saja kita tidak mengingkari bahwa ada faedah dari berbagai ilmu lainnya. Hanya saja faedah tersebut terikat dengan dua hal. Jika ia membantu untuk menunaikan ketaatan kepada Allah serta memenangkan agama Allah, dan manakala ia memberikan manfaat kepada para hamba Allah, yaitu memberi kebaikan dan kemaslahatan. Sebagian ulama bahkan ada yang menyebutkan bahwa belajar ilmu industri adalah fardu kifayah. Hanya saja tentu pendapat ini masih diperdebatkan. Bagaimanapun, ilmu yang disebutkan adanya pujian atasnya dan pujian kepada penuntutnya adalah pemahaman mengenai kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Adapun selain keduanya, jika ia menjadi sarana pada kebaikan, ia baik adanya. Namun jika ia menjadi sarana pada keburukan, maka ia buruk adanya. Jika tidak menjadi sarana ke salah satu di antara keduanya, ia terhitung membuang-buang waktu dan main-main belaka. Tayyib. Tentang ilmu dunia. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ilmu dunia, mempelajari ilmu dunia termasuk fardu kifayah. Belajar ilmu dunia termasuk fardu kifayah. Dan ini pendapatnya Imam As-Sa'di. Namun kata Ibnu Utsaimin, hal ini masih diperdebatkan. Artinya masih khilaf. Betulkah belajar ilmu dunia termasuk fardu kifayah? Dan yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, adalah sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ilmu dunia itu tergantung niat. Dan sisi fardu kifayahnya adalah dari sisi manfaat, bukan dari sisi ilmunya. Sehingga, apa hukum menjadi dokter? Jawabannya, ya tergantung sisi manfaatnya. Kalau di situ dibutuhkan dokter yang bisa mengoperasikan alat X misalnya. Dibutuhkan dokter yang bisa mengoperasikan alat Y. Maka kemampuannya ini dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk di antara bentuk fardu kifayah. Tapi kalau nggak dibutuhkan, maka bukan termasuk fardu kifayah. Misalnya, mengobati penyakit, apa misalnya, penyakit X. Yang penyakit X itu nggak ada di negeri muslim. Di negeri ini nggak ada penyakit X. Sekarang adanya baru penyakit A sampai W, belum sampai X, Y, Z. Di negara kafir sudah ada penyakit A sampai Z. X, Y, Z-nya belum ada. Tapi di sini baru ada A sampai W. Sehingga apa hukumnya untuk belajar bagaimana penanganan penyakit X sementara kasusnya belum ada? Belum bisa disebut sebagai fardu kifayah karena belum sampai pada tingkatan apa? Dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Sehingga sisi fardu kifayahnya adalah melihat manfaat dan kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat belum butuh ilmu tersebut, maka belajar ilmu itu tidak bisa kita sebut sebagai fardu kifayah. Contoh yang lain. Di sebuah negara, dia punya kelimpahan energi dari mengolah alam. Misalnya gas bumi atau minyak bumi. Dari situ, dia sudah bisa mendapatkan energi yang melimpah. Bahkan kekayaan negaranya juga melimpah. Apakah dia butuh nuklir agar dia bisa menciptakan energi terbarukan yang lainnya? Jika memang belum dibutuhkan, maka pada asalnya belum bisa kita sebut sebagai fardu kifayah. Sehingga pertimbangan kifayahnya bukan dari sisi ilmunya, tapi dari sisi manfaat dan kebutuhan masyarakat. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama harus lestari. Dalam arti, tidak boleh ada yang hilang. Sehingga, harus ada sebagian orang yang mempelajarinya. Harus ada sebagian orang yang mempelajarinya, yang mengetahuinya, mempelajarinya. Baik. Agar tidak hilang. Meskipun praktek tidak ada. Misalnya, Pak. Misalnya, fikih tentang masalah rokaik, tentang masalah budak. Budak itu kan juga diatur dalam bab fikih ya. Ada macam-macam budak, kemudian hak-hak budak, kewajiban budak, dan semua aturan yang berkaitan dengan masalah perbudakan. Nanti gimana aturan main transaksi budak, apa saja syarat boleh berhubungan badan dengan budak wanita, kemudian nanti kalau dia sudah melahirkan gimana perlakuannya, dan seterusnya. Di zaman sekarang nggak ada. Ada nggak perbudakan? Nggak ada ya. Di negeri mana kita jumpai? Nggak ada. Kita nggak menjumpai perbudakan. Di zaman sekarang nggak ada. Apakah ilmu perbudakan kita lupakan? Ngapain yang dipelajari? Toh nggak ada. Jawabannya nggak boleh dilupakan. Harus ada sebagian di antara umat ini yang memahami ilmu itu meskipun ilmu itu tidak dipraktikkan. Karena tidak dipraktikkan bukan berarti ditinggalkan, tapi karena kondisinya belum memungkinkan, sehingga harus tetap dipertahankan keberadaannya. Baik. Karena itulah seluruh ilmu agama sifatnya fardu kifayah. Meskipun ilmu itu ada ilmu yang wajib. Sehingga dari sini, kita bisa kita bisa membuat rincian hukum mempelajari ilmu agama. Yang pertama, ada ilmu yang wajib ain. Fardu ain. Sehingga setiap muslim wajib mengetahui. Itulah ilmu wajib yang harus diketahui setiap muslim. Jika tidak tahu, maka dia berdosa. Karena ketika dia tidak tahu, bisa dipastikan dia akan melakukan pelanggaran. Misalnya apa? Ilmu tentang sholat. Ilmu tentang apa lagi? Zakat. Bagi yang wajib zakat ya. Ini wajib ain. Bagi seluruh kaum muslimin. Ilmu tentang sholat. Ilmu tentang syahadat. Apa sih akidah yang harus saya miliki? Biar saya menjadi seorang ahli tauhid. Bukan orang musyrik. Dia harus tahu ilmunya. Yang kedua, wajib bagi yang mau menjalani. Sehingga tidak kita sebut sebagai wajib ain. Yaitu ilmu terkait amalan yang mau dijalani seseorang. Misalnya ilmu tentang haji. Ini kita kasih contoh tadi ya. Misal ilmu sholat. Wajib. Kemudian yang kedua wajib bagi yang mau menjalani misalnya ilmu tentang haji. Ilmu haji. Bagi yang mau berangkat haji, dia wajib mengilmui. Yang kira-kira mau haji masih jauh. Kayaknya kok belum kebayang untuk bisa berangkat haji. Maka dia belum wajib untuk mempelajarinya. Sudah? Yang ketiga, wajib kifayah. Yaitu ilmu yang harus dipertahankan untuk tetap ada. Meskipun belum dipraktekkan. Contohnya, mengetahui rincian syariat. Mengetahui apalagi misalnya, adab-adab yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus bertahan ada. Padahal andai orang tidak melakukan adab itu, dia nggak berdosa. Tapi ilmu itu harus ada. Nah, disinilah tugas para ulama untuk mempelajarinya, memahaminya. Sehingga kadang mereka belajar ilmu yang mungkin secara praktek nggak ada di masyarakat. Contohnya apa? Perbudakan, tentang jihad. Ya. Kita lagi hidup dalam kondisi aman, nyaman, kok belajar masalah jihad. Ini materi yang mengundang orang untuk radikal. Ya tidak. Apakah kemudian syariat jihad harus kita coret? Terus buku fikih yang membahas masalah jihad disobek? Ini nggak berlaku. Ini radikal. Tentu saja tidak. Harus tetap dipelajari, diketahui. Karena meskipun bisa jadi saat ini belum dipraktekkan, nanti akan dibutuhkan oleh kaum muslimin di waktu yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca keutamaan ilmu agama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, saya mau tanya Ustaz, saya jualan alat musik seperti speaker aktif atau DVD player. Saya yakin musik haram. Terus saya juga tahu orang beli dipakai untuk musik. Mungkin maksudnya yang dimaksud bukan alat musiknya, tapi dia jualan speaker aktif atau alat pendukung untuk nyetel musiknya. Bagaimana penghasilan, bagaimana status penghasilan saya, Ustaz? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah lakukan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga ketika alat-alat pendukung itu bisa dipastikan akan digunakan untuk menyalakan musik, untuk memutar musik, maka Anda harus bisa milih konsumen. Sehingga kalau ada pembeli, Anda tanya terlebih dahulu, ini nanti mau dipakai apa, Pak? Dangdutan, keroncongan, atau apa? K-pop, atau yang lainnya. Terus dia milih dari sekian aliran lagu-lagu ini, dari sekian banyak madhab dalam masalah musik. Dia milih, oh enggak, Pak. Yang saya milih kosidahan. Baik, Anda bisa pastikan alat ini akan digunakan untuk mendengarkan musik. Berarti, mohon maaf Pak, kami nggak jual untuk yang kayak gini. Kalau Anda bisa berani seperti itu, silahkan dipertahankan. Sampai nanti mendapatkan konsumen, mau dipakai apa ini? Mau saya gunakan untuk dengerin roja. Atau digunakan untuk nyetel video ANB, misalnya ya. Biar suara Mas Mitro makin jelas, misalnya. Misalnya, kalau seperti itu, Anda bisa memilih konsumen, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau nggak bisa memilih konsumen, kami sarankan silahkan jualan benda-benda yang lain, objek yang lain, sehingga Anda akan lebih tenang, tidak masuk dalam kategori ta'awun alal itsmi wal udwan. Nah. Berikutnya, Ustaz. Dahulu sebelum mengenal sunnah, saya seringkali memberi nasihat kepada teman-teman. Tapi ternyata, saat ini saya mengetahui bahwa yang saya sampaikan, yang saya berikan nasihat itu adalah nasihat yang salah. Bagaimana cara taubatnya? Jika dulu Anda yakin bahwasanya nasihat yang Anda sampaikan adalah nasihat yang salah, maka cara taubatnya adalah Anda harus memberikan penjelasan kepada orang yang sudah Anda nasihati kalau itu salah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, bahwa Allah perintahkan kepada Bani Israel yang bertobat, dia harus memberikan bayan kepada masyarakat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Ada di surat Al-Baqarah ayat 160. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, kemudian memperbaiki dirinya, dan menjelaskan kepada umat manusia. Fa ulaika atubu alaihim. Maka mereka inilah yang aku terima taubatnya. Sehingga syarat bagi orang yang menyebarkan kesesatan, jika dia mau bertobat, wajib bagi dia untuk menjelaskan kepada para korbannya bahwasanya yang dulu dia sampaikan adalah sebuah kesalahan. Misalnya ada orang yang memberikan nasihat kepada teman-temannya, kamu kalau mau menjadi seorang pengusaha yang jujur, itu coba ajukan pinjaman ke bank. Nanti kalau bank setuju, berarti kamu ini orang yang memenuhi standar BI checking, bagi orang yang sikok, terpercaya. Karena setelah dicek melalui BI checking, wah ini nggak ada masalah, terpercaya, jujur, amanah, sikok. Semakin banyak bank yang percaya, kan berarti kita semakin terpercaya. Ini prinsipnya apa ini? EU ya? Pernah dengar? Entrepreneur University. Yang mengajak masyarakat agar bareng-bareng undang bank untuk kemudian pinjam di bank, tapi dengan tujuan mau ngemplang bank. Setelah itu bertobat. Kita harus menjelaskan, dulu yang pernah saya sampaikan itu salah, itu kalimat yang menyesatkan. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan tolong jangan diikuti. Itu adalah nasihat yang menyimpang. Harus ada bayan di sana. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, kapan seseorang tolibul ilmi boleh mengajarkan atau men-share ilmu yang sudah dipelajarinya? Semua orang yang punya ilmu, maka dia punya hak, punya tanggung jawab untuk menyampaikannya kepada yang lain. Dan tidak disyaratkan harus menjadi seorang ulama. Sehingga Anda tahu tentang wudu, maka Anda disyaratkan, Anda dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain tentang wudu. Sebisa yang Anda lakukan. Dan tidak harus detail. Misalnya yang diketahui 5, dia sampaikan 4, dia sampaikan 3, silahkan. Yang penting pokoknya dia yakin kalau ini benar, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, lalu Anda ceritakan ke orang lain, Anda ajarkan ke orang lain, hukumnya diperbolehkan. Bukan syarat untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, harus paham dengan detail semuanya. Dan kembali tadi, sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya Anda nggak yakin, yang saya terima, saya yakin benar. Cuman saya nggak yakin bisa menjelaskan. Nah, daripada nanti malah bikin bingung murid saya, akhirnya Anda nggak menjelaskan. Khawatir nanti malah bikin bingung. Boleh-boleh saja. Dan nanti bisa diarahkan. Bapak, kalau mau mendapatkan penjelasan seperti ini, nanti silahkan tanya ke Ustadz. Misalnya, ya. Ada orang yang tanya kepada Anda, gimana sih hukum menggunakan GoPay? Kalau yang saya tahu, Pak, dari penjelasan Ustadz A, Ustadz B, katanya riba. Jika di situ ada diskonnya. Loh kok bisa? Penjelasannya gimana? Wah, itu saya nggak ngerti. Padahal dia sudah dengerin penjelasannya. Dia tahu sudah dijelaskan, cuman dia nggak yakin. Kalau cara menjelaskannya gimana, dia nggak ngerti. Maka dia bisa alihkan. Nanti gini aja, kamu ikuti kajian Ustadz, terus tanyakan masalah ini, insya Allah akan dijelaskan. Cara seperti ini insya Allah lebih aman, sehingga lebih menghindari potensi salah paham. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Yang terakhir Ustadz, bagaimanakah seseorang itu bisa dikatakan telah mencapai derajat ulama? Bagaimana kriteria seseorang bisa dikatakan telah mencapai derajat ulama? Ini penilaian yang sifatnya kualitatif. Sehingga kita tidak bisa menyebutkan standar resminya kayak gimana. Intinya, ulama itu bertingkat. Wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alimun. Di atas setiap orang yang punya ilmu, ada orang yang lebih berilmu. Sehingga orang punya ilmu, sampai misalnya grade syariat 100%. Ya. Dia punya ilmu 50%. Ada yang lain punya ilmu 55%. Ada yang punya ilmu 60%. Dan begitu seterusnya. Terus sampai berapa persen orang bisa disebut ulama? Wallahu ta'ala alam. Tidak ada penilaian secara kuantitatif, tapi yang ada adalah penilaian secara kualitatif. Dan intinya adalah mereka yang memiliki banyak hadis, yang tahu hadis Nabi SAW, dan paham tentang ayat-ayat Al-Quran, lalu berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kemudian semua ulama mengatakan dirinya adalah thalibul ilmi. Semua ulama mengatakan dirinya adalah thalibul ilmi. Meskipun dia sudah sampai tingkatan ulama. Para masyayikh, meskipun mereka sudah sangat senior, bahkan menjadi ulama kibar, mereka sendiri mengatakan, saya thalibul ilmi. Nah, kami apa kalau mereka mengatakan thalibul ilmi? Ya, kita sama-sama orang yang sedang dalam proses belajar. Belajar, karena belajarnya tidak ada ujungnya. Karena itu sebenarnya yang lebih penting bukan apa bukan mencari tahu batasan sampai mana orang bisa disebut ulama. Yang lebih penting adalah sejauh mana ilmu yang sudah Anda pelajari, ilmu apa yang sudah Anda pahami, dan yang belum Anda pahami segera untuk dipelajari atau berusaha untuk selalu dipelajari. Dan ilmu, dan belajar itu harus bertahap ya. Jangan langsung bahas yang terlalu tinggi sementara yang rendah dia enggak ngerti. Pernah dalam sebuah majelis ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad. "Wahai Imam Ahmad, apa hukumnya berwudu dengan menggunakan air bunga?" Di dalam bunga itu kan ada airnya. Itu kalau dipakai wudu gimana? Terus Imam Ahmad ngasih jawaban. Kalau wudu pakai apa? Embun gimana? Kalau wudu pakai ini gimana? Wudu pakai ini gimana? Dia tanya itu masalah-masalah yang rumit. Terus Imam Ahmad balik tanya kepada orang ini. Kamu kalau masuk masjid baca apa? Enggak tahu. Kalau keluar masjid baca apa? Enggak tahu. Belajar itu dulu. Jangan belajar masalah khilafiyah sementara doa masuk masjid saja dia enggak ngerti. Keluar toilet baca apa? Enggak baca. Kalau masuk toilet, baca apa? Baca Quran. Masya Allah. Ini malah gak karuan ya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.